Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi, barang siapa yang salat salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam zimmatillah, yakni ahdillah wa amanillah, perjanjian atau keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaminnya, memberikan keamanan padanya. Fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai', maka janganlah sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kalian min dhimmatihi, kait dengan jaminan yang Allah berikan, sedikit pun. Jadi jangan sampai kalian menyakiti orang-orang salat subuh. Begitu maksud hadis ini. Karena seorang yang salat subuh, dia fi dhimmatillah, fi amanillah wa ahdillah, maka jangan kalian mengganggunya, menzaliminya, berbuat semena-mena kepadanya. Karena kalau kalian berbuat demikian, maka Allah akan menuntut kalian. Fala yatlubannakumullah fi dhimmatihi bi syai'. Jangan sampai Allah menuntut kalian terkait dengan sesuatu dari jaminannya, jaminan kami yang Allah berikan kepada seorang. Bainahu man yatubuhu min dhimmatihi bisyai'in yudrikhu. Nah, barang siapa yang Allah cari, Allah tuntut terkait dengan jaminan yang telah Allah berikan kepada seseorang, maka pastilah akan mendapatinya. Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian Allah akan sungkurkan dia, ya, dengan wajah di bawah, disungkurkan ke dalam api neraka jahannam. Rawahu Muslim. Hadis ini hamdalah rahimana rahimakumullah, di antara hadis yang menunjukkan keutamaan salat subuh. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan salat subuh. Di antara yang menunjukkan keutamaannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh di saat dinginnya malam dan salat asar di saat dinginnya siang, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Adapun terkait dengan hadis ini, syahid dari bab yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan kewajiban menghormati kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa bi hadza dalilun annahu yajibu ihtiram almuslimin alladziina saddaqu islamahum bi salatil fajr. Kata ini dalil wajibnya menghormati kaum muslimin yang mereka telah membenarkan, membuktikan kebenaran Islam mereka dengan salat subuh. Karena orang munafik, kata Rasulullah SAW, "Athqulus shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafikin, salat subuh dan salat isya. Sehingga ketika mereka salat subuh, ya, telah membuktikan kebenaran Islamnya. Lianna salatul fajr la yusalliha illa mu'min. Karena salat subuh tidak dihadiri kecuali orang yang beriman. Fal munafiquna yashhaduna al-jama'ah. Orang-orang munafikin tidak menghadiri salat jamaah. Wala yusalluna al-fajr abadan. Tidak salat jamaah salat subuh abadan. Tadi pada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus shalah lil munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr." Dia pembahasan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wal muhim yang terpenting maksud dari hadis ini adalah an hadal hadis yadullu, hadis ini menunjukkan ada wujub ihtiramil muslimin, kewajibnya memuliakan menghormati kaum muslimin, alladzina barhanu ala islam bi shalatil fajri, yang membuktikan keislaman mereka dengan salat subuh, wa annahu la yajuzu li ahadin an ya'tadi 'alaihi, tidak boleh seorang berbuat semena-mena kepadanya. Juga pernah ditanyakan terkait dengan maksud hadis ini kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kalau Syekh bin Baz rahimahullahu taala maksud dari hadis ini yakni man shalal fajra, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, yani fahuwa amin, la yajuzu al-i'tidal 'alaihi, dia seorang yang mendapatkan keamanan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dizalimi, tidak boleh sampai berbuat semena-mena kepadanya. Faman i'tada 'alaihi, barang siapa yang berbuat semena-mena menzalimi seorang yang salat subuh, fahuwa mu'arradun li ghadabillah walidukhulin nar, maka dia telah menyodorkan dirinya ke dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala dan api neraka. Karena Allah mengancam, kata Rasulullah menerangkan ancaman, fala yatlubannakumullahu min dimati bisyai wa man yatubuhu yudrikuhu thumma yakubbahu bidahan winar jahannam. Hadis ini kata Ibnu Baz rahimahullahu taala menunjukkan anna salatul fajri laha sya'nun azim, menunjukkan salat subuh ini memiliki kedudukan yang besar. Faman hafaz 'alaiha hafaz 'ala siwaha, barang siapa yang dia menjaga salat subuh, dia akan bisa menjaga salat-salat yang lainnya. Ini keutamaan salat subuh. Dan beliau ulangi lagi di akhir jawaban hadis ini, kata beliau, dalil yang menunjukkan seorang yang muhafadzah menjaga salat subuh, beri perhatian yang besar ke salat subuh, menunjukkan keimanan dia, kuatul iman. Ya, dan orang yang melakukan demikian, dia mendapatkan jaminan dari Allah, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditolimi, tidak boleh seorang berbuat semena-mena kepadanya. Demikian maksud hadis ini. Nama Allah alam bersolat.